Ad-Darimi dan yang lainnya, yaitu dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau bercerita, haddatha Safwan bin Assal al-Muradi radhiyallahu anhu qala, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa huwa fil masjid muttaki'un ala burdin lahu ahmar. Yang artinya, Safwan bin Assal al-Muradi radhiyallahu anhu bercerita, aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang berada di dalam masjid dalam keadaan bersandar memakai surban merah yang beliau miliki. Faqultulah, ya Rasulullah, inni jitu atlubul ilm. Lalu aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, aku datang untuk menuntut ilmu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, marhaban bi talibil ilm. Selamat datang seorang penuntut ilmu. Maka saya katakan juga, setelah kita libur 2 bulan penuh, maka saya katakan kepada yang hadir, baik yang baru ataupun yang sudah lama, baru hadir mungkin di sini pertama kali ataupun yang sudah lama, maka saya katakan, marhaban bi talibil ilm. Selamat datang para penuntut ilmu. Kemudian beliau memberikan apresiasi kepada para penuntut ilmu untuk menyemangati orang menuntut ilmu agama. Beliau mengatakan, inna talibal ilmi latahuffuhul malaikatu bi ajnihatiha. Sesungguhnya seorang penuntut ilmu benar-benar dinaungi oleh para malaikat dengan sayap-sayapnya. Wa yarkabu ba'dhuhum ba'dhan hatta yablughu as-samaa'a ad-dunya min hubbihim lima yatlub. Dan para malaikat saling naik menaiki satu dengan yang lainnya. Saling menaiki satu dengan yang lainnya sampai ke langit dunia. Hal ini mereka lakukan karena saking cintanya mereka terhadap apa yang dituntut atau apa yang ditimba dari penimba ilmu agama tersebut. Maka ini adalah motivasi bagi setiap orang yang menimba ilmu agama, dia mempelajari agama di dalamnya, terutama yang berkaitan dengan akidah atau ibadah atau muamalah atau akhlak dan adab. Bergembiralah orang yang diberikan petunjuk kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu agama atau menimba ilmu agama. Ada penjelasan menarik dari para ulama tentang ketika kita berdoa di setiap rakaat, hampir 17 rakaat, berarti 17 kali sehari semalam kita berdoa dengan doa tersebut. Ihdinas siratal mustaqim. Wahai Allah, berikanlah kami hidayah, petunjuk kepada jalan yang lurus. Para ulama menjelaskan, termasuk hidayah pada jalan yang lurus, yaitu hidayah untuk diberikan petunjuk mengamalkan amalan yang paling utama. Untuk diberikan petunjuk mengamalkan amalan yang paling utama. Karena amalan dalam Islam sangatlah banyak, sedangkan umur manusia terbatas. Amalan dalam Islam sangatlah banyak, sedangkan umur manusia terbatas. Kadang seseorang semangat beramal sesuatu, ternyata derajat amalan tersebut rendah dibandingkan amalan yang lebih tinggi. Ternyata ada amalan yang lebih tinggi dibandingkan amalan yang selalu dia kerjakan, dia habiskan umurnya dengan hal tersebut. Saya beri contoh, misalkan menghilangkan gangguan di jalan itu termasuk daripada amal ibadah, termasuk daripada keimanan. Rasulullah SAW bersabda, wa adnaha imatatul adza anit tariq. Cabang yang paling rendah dari keimanan adalah menghilangkan gangguan dari jalan, yang mengganggu jalan kaum muslimin. Tetapi ada amalan yang lebih tinggi yang seseorang semestinya menghabiskan waktu untuk mengerjakan amalan, menghabiskan umur untuk mengerjakan amalan yang paling utama dibandingkan yang utama. Di antara amalan tersebut adalah menuntut ilmu. Karena seorang yang menuntut ilmu agama, dia akan mempunyai ilmu untuk bisa berakidah yang benar, bisa beribadah yang benar, bisa bermuamalah dan beradab akhlak yang benar sesuai dengan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan sekali lagi, bergembiralah orang yang dimudahkan oleh Allah, dimudahkan langkah kakinya oleh Allah untuk menimba ilmu agama, dan tidak ada niatan untuk datang di masjid ini, terutama malam Kamis dan juga malam-malam yang lainnya, kecuali untuk menuntut ilmu agama. Tidak ada niatan lain kecuali untuk menimba ilmu agama. Maka saya katakan bergembiralah, bersyukurlah kepada Allah, Allah memudahkan hati kita. Banyak orang-orang, mungkin kawan-kawan kita dahulu, yang bahkan mungkin mengajak kita ke masjid ini untuk mengkaji ilmu agama, ternyata mereka sibuk dengan perkara-perkara lain selain menimba ilmu agama. Maka saya katakan sekali lagi, marhaban bi talibil ilm. Selamat datang para penuntut ilmu agama, dan kita berdoa semoga kita istiqamah di dalam menuntut ilmu agama. Para ikhwah, ahibati hafizakumullah ta'ala, kemudian kita masuk kepada pelajaran kita. Di sini penulis rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala, berkata ad-dasru tsalits fi syarhin naqidh tsani. Pelajaran ketiga, penjelasan pembatal yang kedua. Jadi kenapa dia menjadi pelajaran ketiga? Karena pelajaran pertama pendahuluan. Ya. Kemudian pelajaran kedua penjelasan tentang pembatal yang pertama. Pelajaran yang ketiga menjadi penjelasan pembatal yang kedua. Qala rahimahullah, wa man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uuhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala berkata, barang siapa menjadikan perantara-perantara antara dirinya dengan Allah, ia menyerunya, meminta syafaat kepadanya dan bertawakal kepadanya, maka ia telah kafir secara ijma'. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita baca penjelasannya. Qala rahimahullah as-sani ay min nawaqidhil Islam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berkata, yang kedua. Maksudnya yaitu yang kedua dari pembatal-pembatal keislaman. Seperti yang sudah saya ungkap bahwa di dalam matan pembatal keislaman ini ada 10 pembatal keislaman. Tetapi itu bukan batasan. Di sana masih banyak pembatal-pembatal keislaman, dan penomoran ini hanya sebatas memudahkan. Bukan berarti penomoran ini adalah yang paling berat pembatal keislamannya dibandingkan setelahnya. Tidak. Karena dia nomor satu, maka nomor satu pembatal keislaman yang paling berat. Tidak juga. Karena dia nomor dua, nomor dua pembatal keislaman yang paling berat. Tidak. Akan tetapi, ya, inilah yang paling banyak terjadi di tengah masyarakat. Pensyarah mengatakan, man yattakhidhu bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uuhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkalu 'alaihim wa kafara ijma'an. Barang siapa menjadikan perantara-perantara antara dirinya dan Allah, ia menyerunya, meminta syafaat kepadanya dan bertawakal kepadanya, maka ia telah kafir secara ijma'. Pensyarah mengatakan, qauluhu man yattakhidhu bainahu wa bainallahi wasa'ita. Ai wasa'itun wasa'itu minal khalqi yatawassatuna lahu 'indallahi biza'mihim. Ucapan beliau, barang siapa yang menjadikan perantara-perantara antara dirinya dan Allah, yaitu perantara dari karangan makhluk, menjadi perantara bagi mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala menurut anggapan mereka. Ya, ini yang dimaksud, ini poin penting, paragraf ini paling penting. Yang dimaksud bab ini adalah menjadikan antara seseorang dengan Allah perantara. Ya, menjadikan antara seseorang dengan Allah perantara. Dan ini nanti terdapat penjelasan. Tidak semua perantara merupakan pembatal keislaman. Kita lanjutkan dulu. Mas'alatul wasithah bainallahi wa khalqihi wa fiha tafsirun kama qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Yang artinya, permasalahan ini yaitu permasalahan perantara antara Allah dan makhluknya, terdapat perincian sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, saya bacakan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beliau berkata dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Perhatikan, Syekh tadi mengatakan permasalahan ini, yaitu permasalahan antara Allah, perantara antara Allah dan makhluknya, terdapat perincian. Ini menunjukkan bahwa tidak semua perantara menyebabkan kepada pembatal keislaman, tetapi terdapat perincian. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi sekali lagi saya ingin menekankan bahwasanya yang dimaksud dari bab ini, dari pembatal ini, adalah seseorang manusia, kemudian ada Allah, dan manusia ini menjadikan antara dia dengan Allah perantara. Perantara. Nah, perantara ini tidak semua kesyirikan. Perantara ini tidak semua pembatal keislaman. Kita bacakan dulu deh perkataan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Saya bacakan. Di dalam kitab Majmu'ul Fatawa, juz pertama, halaman 126. Wa in athbattum wasa'ita bainallahi wa baina khalqihi kalhijabi alladhina bainal mulki wa ra'iyyatihi bihaitsu yakununa hum yarfa'una ila Allahi hawa'ij khalqihi fallahu innama yahdi 'ibadahu wa yarzuquhum bitawassutihim fal khalqu yas'alunahum wa hum yas'aluna Allah kama anna al wasa'ita 'inda al muluqi yas'aluna al muluqa al hawa'ij lin nas liqurbihim minhum wan nas yas'alunahum adaban minhum an yubashira su'al al mulki al maliki أو لأن طلبهم من الوساطة أنفع لهم من طلبهم من الملك من الملك لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب للحوائج فمن أثبطهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل وهؤلاء مشبهون لله شبهوا المخلوق بالخالق وجعلوا لله أندادا. Artinya, perhatikan baik-baik. Di sini terdapat perinciannya. Jika kalian menetapkan perantara antara Allah dengan makhluknya seperti pembatas, orang-orang yang di antara raja dengan rakyatnya, ya, rakyat dengan rajanya, yang mana orang-orang yang dekat dengan raja ini mengangkat hajat si rakyat kepada raja. Mengangkat hajat rakyat kepada raja. Jadi nantinya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada hamba ini, memberikan rezeki kepada hamba ini disebabkan karena ada perantara ini. Ya, jadi si hamba ini meminta kepada si perantara dan si perantara meminta kepada Allah. Itu namanya perantara. Si hamba meminta kepada perantara, perantara menyampaikan permintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti misalkan raja dan rakyat. Rakyat meminta kepada orang yang dekat dengan raja. Orang yang dekat dengan raja nanti menyampaikan kepada raja. Ini yang disebut dengan perantara. Kenapa si rakyat ini tidak langsung minta kepada raja? Karena mereka merasa tidak pantas untuk minta langsung kepada raja. Karena mereka rakyat kecil. Sebagaimana hamba ini merasa tidak pantas untuk minta langsung kepada Allah. Karena mereka hamba biasa. Mereka orang yang berdosa. Banyak kesalahan-kesalahan. Maka mereka menjadikan perantara. Mencari perantara untuk menyampaikan hajat, agar perantara ini menyampaikan hajatnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebab yang pertama. Kenapa mereka mencari perantara? Karena mereka menganggap diri mereka tidak pantas. Sebab yang kedua, kenapa mereka mencari perantara antara hamba ini dengan Allah? Karena mereka menganggap doa perantara ini lebih kabul di sisi Allah. Karena orang ini mempunyai kedudukan di sisi Allah. Sebagaimana si rakyat, kenapa tidak minta langsung kepada raja? Karena mereka menganggap bahwa orang-orang ini lebih dekat dengan si raja. Permintaannya lebih didengar oleh si raja. Paham sampai ini? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang menetapkan perantara seperti itu, dia kafir musyrik. Wajib dimintai taubat. Kalau tidak mau bertaubat, maka dibunuh. Ini perantara jenis pertama. Paham ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kalau seandainya yang dimaksud perantara adalah Rasul yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah Allah kepada manusia. Seperti Jibril yang diutus oleh Allah, Rasul dari malaikat, untuk menyampaikan risalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah sebagai perantara antara Allah dengan makhluknya. Diutuslah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalah. Maka siapa yang mengingkari perantara ini kafir. Siapa yang mengingkari perantara jenis kedua ini, dia kafir. Biar mudah memahami, saya bagi perantara menjadi dalam bagan. Dalam bagan. Perhatikan dalam bahasa Arab, antum melihat tulisan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau menulis Al-Wasitah Bainal Khalqi Wal Khaliq. Yang artinya perantara antara makhluk dengan Maha Pencipta. Sekarang pembicaraan kita al-wasitah. Atau bahasa Indonesianya perantara. Perantara ada dua macam. Yang pertama adalah perantara yang dijadikan sebagai bentuk peribadatan. kepadanya. Seperti yang saya jelaskan di awal, seorang makhluk tidak mau berdoa langsung kepada Allah, tapi dia mencari orang yang sudah mati, wali-wali yang sudah mati, dia datang ke kuburannya, kemudian dia menjadikan wali yang sudah mati tersebut sebagai perantara untuk menyampaikan hajatnya kepada Allah. Dia berdoa kepada wali tersebut, "Wahai wali, sampaikan hajatku kepada Allah." Nanti wali ini menurut anggapannya yang menyampaikan hajatnya kepada Allah. Maka hukumnya yang seperti ini, siapa yang menetapkan perantara jenis ini, ia kafir dengan ijma. Ia kafir dengan ijma. Ya, ini para ikhwah. Kemudian tadi sudah saya sebutkan. Kenapa makhluk ini tidak langsung minta kepada Allah? Kita sebutkan di sini sebab menjadikan perantara. Satu, merasa apa tadi? Tidak pantas. Yang kedua, menganggap perantara lebih kabul doanya karena mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini paham? Baik. Saya tambahkan ke sini. Kenapa dia kafir? Seorang yang menjadikan antara dia dengan Allah adalah perantara, kenapa orang ini kafir? Penyebab kekufuran atau kesyirikan. Ya, yang melakukan seperti ini, kenapa disebut kesyirikan? Maka jawabannya, satu, karena menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, dari sisi mana? Siapa yang mau mencoba? Dari sisi mana penyamaannya? Pengabulan doa, bagaimana penjelasannya? Ya, di sini sebenarnya terjadi kesyirikan ala rububiyah. Orang yang menjadikan, misalkan gambarnya begini, manusia, Allah, al-wasitah, manusia. Ketika dia tidak mau meminta langsung kepada Allah, tetapi menjadikan perantara, kemudian perantara ini menyampaikannya kepada Allah, maka sebenarnya manusia ini menganggap bahwa perantara ini mempunyai apa? Rububiyah. Di situ letak persamaannya. Paham? mereka mengatakan bahwa perantara ini seperti Allah dalam hal mempunyai kekuasaan. Bisa mencipta, bisa mengatur, bisa berkuasa. Allah memberikan rezeki kepada manusia ini karena akibat ini. Allah memberikan hidayah kepada manusia ini karena akibat wasitah ini. Jadi seakan-akan manusia menganggap si wasitah, si perantara ini mempunyai apa? Rububiyah. Di situ letak kesyirikannya. Penyebab kesyirikan menjadikan perantara ini menyamakan Allah dengan makhluknya dalam perihal rububiyah. Sebab yang kedua, menyamakan Allah dengan makhluknya dalam perihal uluhiyah. Sebagaimana yang disebutkan akh tadi. Siapa nama itu? Adit. Mas Adit tadi mengatakan bahwasanya dalam perihal uluhiyah. Artinya, si manusia sebagaimana dia berdoa kepada Allah, dia pun juga berdoa kepada perantara. Paham ini para ikhwah? Ini jenis yang pertama dari perantara. Jenis yang kedua dari perantara adalah perantara yang maknanya yaitu tablighur risalah, penyampaian risalah. Perantara yang maknanya yang kedua tablighur risalah, penyampaian risalah. Ya, maka maksudnya apa? Ada perantara antara manusia dengan Allah. Contoh, ini manusia, ini Allah, ini Rasul. Bukankah ini perantara? Manusia bisa mendapat, bisa sampai kepada Allah dengan mendapatkan risalah dari Rasulullah SAW. Atau Allah menyampaikan risalah kepada hambanya melalui Rasulullah SAW. Baik itu Rasul dari para malaikat, ataupun Rasul dari manusia. Rasul dari malaikat yaitu Jibril alaihissalam, dan Rasul dari manusia itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau sudah kita pahami perantara yang kedua ini, maka kita berbicara hukumnya. Ya. Paham ya maksud daripada perantara yang kedua, yaitu tablighur risalah, penyampaian risalah. Allah menyampaikan risalah kepada manusia melalui perantara. Perantaranya siapa? Baik Rasul dari malaikat atau Rasul dari manusia. Baik. Sekarang, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukumnya, hukum menjadikan perantara seperti ini adalah siapa yang lihat bedanya ya dengan di sana mengingkarinya. Kalau di sana apa? Siapa yang menetapkannya? Kau aja kalau dibaca tulisan apa? Siapa yang menetapkannya? Menetapkan perantara. Mengingkari perantara. Jenis ini maka kafir dengan ijma. Maksudnya siapa yang mengingkari Rasulullah? Kafir. Paham ya? Siapa mengingkari bahwa Jibril alaihissalam yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kafir. Hukumnya kafir. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi tidak semua perantara kekufuran. kesyirikan. Nah, kita tanya dulu, apa yang dimaksud dengan perantara? Kalau seandainya mereka mengatakan bahwasanya perantara tersebut adalah kami jadikan makhluk, kami minta kepada makhluk, kami sampaikan hajat kami kepada makhluk, dan makhluk ini nanti menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini terdapat unsur kesyirikan. Terdapat unsur kesyirikan. Tapi kalau seandainya mereka mengatakan perantara tersebut adalah seperti seorang mendapatkan wahyu dari Allah melalui perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini bukan kesyirikan. Ya. Nah, ini jenis-jenis perantara. Silakan adzan. Bihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Pensyarah mengatakan, kalau saya katakan pensyarah berarti beliau siapa? Syekh Saleh Fauzan, yang mana kitabnya kita pakai. Durusun fi syarhi nawaqidil Islam, yaitu penjelasan pembatal keislaman. Pensyarah mengatakan, "Faman qala la budda min wasitatin bainallahi wa baina khalqihi fa innahu yus'al. Ma maqsuduhu bil wasitah?" Barang siapa berkata, harus bahwa harus ada perantara antara Allah dan makhluknya, ia harus ditanya, apa maksud dengan perantara? Jadi kalau ada orang mengatakan, oh, kita harus ada antara kita dengan Allah, perantara harus ada. Maka ditanya, apa yang kamu maksud dengan perantara? Fa in kana al-maqsudu la budda lana min wasitatin fi tablighir risalah fi ma bainana wa bainallah fa hadha sahih. Jika yang dimaksud adalah bahwa bagian kita harus ada perantara dalam penyampaian risalah antara kita dengan Allah, maka ini benar adanya. Sebagaimana sudah saya jelaskan. Antara makhluk dengan Allah harus ada perantara dalam perihal penyampaian risalah. Maka ini benar adanya. Apa dalil bahwa perantara penyampaian risalah itu harus ada? Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 75. Allah yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah mengutus dari para malaikat dan dari manusia rasul. Jadi ada rasul dari malaikat, ada rasul dari manusia sebagai perantara antara Allah dengan makhluk-makhluknya. Nah, ini. Kemudian penulis mengatakan atau pensyarah mengatakan, hadhihi wasitatun la budda minha man angkaraha kafar. Perantara ini harus ada. Siapa yang mengingkarinya maka ia telah kafir. Karena berarti mengingkari risalah kenabian, mengingkari wahyu, mengingkari Al-Qur'an, mengingkari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka telah kafir. Fala budda min wasitatin fi tablighi syar'i wa humur rusul minal malaikah wal bashar, faman ankara hadhihi alwasitah kafar. Maka memang harus ada perantara dalam penyampaian syariatnya, yaitu para rasul dari kalangan para malaikat dan manusia. Barang siapa mengingkari perantara ini maka ia telah kafir. Yang mengingkari Jibril alaihi salam membawa wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW, kafir. Yang mengingkari Nabi Muhammad, kerisalahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dari Allah dari jenis manusia, maka dia tak kafir. Kemudian penulis mengatakan, "Faman ankara al-malaikah war rusul alladziina ya'tuuna bi syar'illah wa qala la haajata ilaihim nahnu nattasilu billahi bidunihim kama taquluhu sufiyyah innahum ya'khudzuuna 'anillah mubasyarah bila wasithah." Hadza kufrun bil ijma'. Barang siapa mengingkari malaikat dan para rasulnya yang datang dengan membawa syariat Allah Subhanahu wa taala dan berkata, kami tidak butuh mereka. Kami berhubungan dengan Allah tanpa mereka. Ya. Biasanya sebagaimana yang dikatakan oleh para sufi. Sufi artinya adalah orang yang mengikuti jalan beragama dengan cara tasawuf. Tasawuf yaitu orang-orang yang mengikuti cara beragama dengan cara perasaan. Salah satu bentuknya ini, mereka mendapatkan wahyu ataupun mendapatkan ilham dari Allah langsung. Mereka tidak perlu perantara. Menurut mereka, kami tidak perlu Rasul, karena kami langsung berhubungan dengan Allah. Ya, ini menurut mereka. Maka Syekh mengatakan, kalau ada seorang sufi yang seperti ini, menganggap bahwasanya tidak perlu Rasul dari para malaikat dan Rasul dari manusia, tidak perlu Jibril, tidak perlu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini kufur menurut ijma'. Ini adalah sebuah kekufuran menurut ijma', karena berarti mengingkari Al-Qur'an, berarti mengingkari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hunaka wasithah. Nah, ini perantara jenis pertama yang sudah saya jelaskan tadi. Wa hunaka wasithatun man athbathaha faqad kafara. Wa hiya allati dzakaraha Syekh rahimahullah. Wa hiya an yattakhadha wasitatan bainahu wa bainallah. Ada juga perantara yang barang siapa memastikannya, yaitu menetapkannya, memastikan di sini maksudnya menetapkannya, maka ia telah kafir. Ini perantara jenis pertama yang saya tulis tadi di kanan, yaitu yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang menjadikan perantara antara dirinya dan Allah. Yad'uhum wa yatlubu minhum asy-syafa'ah wa yatawakkalu 'alaihim. Ia berdoa kepadanya, si manusia berdoa kepada si perantara tersebut, meminta syafaat kepada perantara tersebut, kemudian bertawakal, berserah diri kepada perantara tersebut. Ya. Fa hadhihi al-wasitatu man athbathaha kafara ijma'an. Barang siapa menetapkan adanya perantara semacam ini, maka ia telah kafir menurut ijma'. Li'annahu la wasitata bainana wa bainallahi fi ibadatihi. Karena tidak ada perantara antara kita dengan Allah dalam hal beribadah kepadanya. Kita berdoa langsung kepada Allah. Kita sholat langsung kepada Allah. Tidak perlu perantara yang menyampaikan sholat kita. Kita minta perlindungan langsung kepada Allah. Tidak perlu perantara untuk kita minta perlindungan kepadanya, nanti dia memintakan kepada Allah perlindungan agar kita dilindungi oleh Allah. Tidak perlu. Kita langsung minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjadikan perantara jenis seperti ini, kata Syekh, maka dia kufur secara ijma. Kemudian, bal yajibu alaina an na'budallaha wa nad'uhu mubasharatan wa biduni wasithah. Justru wajib bagi kita untuk beribadah kepada Allah dan berdoa kepadanya secara langsung tanpa ada perantara. Wa an natluba minhum asy-syafa'ah biduni wasithah, dan meminta syafaat kepada Allah tanpa perantara. Jadi seperti kita mengucapkan, ya Allah, berikanlah syafaat kepadaku. Tidak perlu kita minta kepada seseorang agar orang tersebut nanti menyampaikannya kepada Allah. Wahai, misalkan orang yang sudah meninggal, mintakan syafaat untukku kepada Allah atau dari Allah. Misalkan, wahai orang yang sudah meninggal, mintakan syafaat untukku dari Allah. Nanti menurut mereka, orang yang sudah meninggal ini minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni orang tersebut. Maka ini tidak perlu. Ya. Karena kita diperintahkan untuk berdoa, beribadah kepada Allah langsung tanpa perantara. Wa an nutluba minhu syafa'ah biduni wasithah, dan kita minta syafaat langsung kepada Allah tanpa perantara. Wa an natawakkal 'alaihi biduni wasithah bainana wa bainallah, dan berserah diri kepada Allah tanpa ada perantara antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala, ini salah satu contohnya. Kita berdoa hanya kepada Allah. Dalilnya adalah ud'uni astajib lakum. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya berdoalah kepadaku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, langsung tanpa perantara. Niscaya akan ku perkenankan bagimu. Maksudnya ku kabulkan doamu. ganjaran orang yang berdoa langsung kepada Allah tanpa perantara dikabulkan oleh Allah. Ganjaran orang yang berdoa dengan perantara maka pasti tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Terutama perantara tersebut orang-orang yang sudah mati. Pasti tidak dikabulkan oleh Allah. Ganjaran orang yang berdoa langsung kepada Allah pasti dikabulkan oleh Allah. Berdasarkan surat Ghafir, surat Al-Mu'min ayat 60. Dan ganjaran orang yang berdoa kepada perantara ya yang sudah mati maka pasti tidak dikabulkan. Kenapa? Karena melakukan kesyirikan, enggak. Hah? Karena sudah mati. Jazakallah khairan. Ini namanya laki cerdas. Ya. Karena sudah mati. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah? Man la yastajibu lah. Wa hum 'an du'a'ihim ghafilun." Siapa yang paling sesat dari orang yang daripada orang yang berdoa kepada selain Allah yang tidak mengabulkan doa? Kenapa? Karena dia mati, tidak bisa mengabulkan doa. Ya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Penulis kemudian mengatakan, pensyarah mengatakan, maqala ud'uni biwasitati fulan. Allah tidak berfirman di sini, berdoalah kepadaku dengan perantara si fulan. Au ittakhidhu wasitatan. Atau Allah juga tidak berfirman, jadikan perantara. Ini tidak, tetapi berdoalah kepadaku, langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahadhihi alwasitatu man athbataha faqad kafar. Barang siapa menetapkan perantara seperti ini, maka telah kafir. Tentunya para ikhwah, kita berbicara ini hukum perbuatan. Ketika kita katakan, maka telah kafir, bukan berarti keluar dari masjid Imam Syafi'i, kafir. Ya? Kafir. Ya? Ya? Tetapi kita membicarakan hukum perbuatan. Dan tidak mudah menurunkan, dalam bahasa Arabnya, tanzilul hukmi alal mu'ayyan. Menurunkan hukum tersebut terhadap person seseorang tidak mudah. Harus ada iqamatul hujjah wa intifaul mawani'. Harus ada mendengarkan hujjah, diajari, kemudian terlepas dari penghalang-penghalang untuk hukum tersebut diberlakukan pada si fulan. Itu tidak mudah. Jadi di sini kita menepis tuduhan bahwa yang belajar pembatal-pembatal keislaman suka mengkafirkan. Tidak. Kita mempelajari hukum perbuatan, bukan hukum pelaku perbuatan. Paham ini, Pak Rahman? Karena saya takut, karena tadi, maka telah kafir. Ya. Maka harus diingatkan ini, bukan berarti kita menghukumi orangnya, karena orangnya mungkin dia bodoh, dia terpaksa, dia tidak tahu, dia ikut-ikutan, dia macam-macam alasan. Dan juga itu bukan tugas kita. Biarkan itu tugasnya para ulama yang menetapkan si fulan kafir, si alan kafir, si fulan muslim, si alan muslim. Kita tugas kita mempelajari hukum agar hilang kebodohan dari kita, kemudian kita bisa mengamalkannya dan mendakwahkannya. Ya. Fahadhil wasitah man athbata faqad kafar wa hiya annahu yaj'alu bainahu wa bainallahi wasaita yasrifu lahum syai'an minal ibadah min ajli an yuqarribuhu ilallah. Karena ia telah membuat perantara antara dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ia memalikan sebagian dari ibadah kepadanya dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tadi sudah kita katakan sebab kenapa menjadikan perantara jenis pertama itu sebagai kesyirikan, kekufuran, karena memalingkan apa? Salah satu jenis ibadah kepada selain Allah. Siapa selain Allah yang dimaksud di sini? Si perantara tersebut. Kita berdoa kepadanya, kita minta syafaat kepadanya, kita minta rezeki kepadanya. Kan tujuannya nanti dia menyampaikan kepada Allah agar Allah memberikan rezeki kepada kita. Ini berarti secara tidak langsung kita sudah meminta, berdoa kepada selain Allah. Makanya penulis di sini mengatakan, pensyarah mengatakan, karena ia membuat perantara antara dirinya dengan Allah dan ia memalingkan sebagian dari ibadah kepadanya dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tujuan mereka. Maka kalau ditanya, aku tahu. Ya, cerita. Aku tahu Allah itu Maha Pencipta, Maha Pengatur. Aku berdoa kepadanya. Tapi tidak pantas aku langsung. Aku ini banyak dosa. Aku peminum dahulu. Aku tukang ini dulu. Aku tidak pantas aku langsung berdoa. Maka aku cari perantara yang bisa mendekatkan doaku kepada Allah. Itu alasannya. Ya, yang bisa mendekatkan doaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengatakan, kami tidak minta. Kami tidak beranggapan bahwasanya yang mencipta itu perantara. Orang yang sudah mati ini enggak. Kami tetap beranggapan bahwasanya yang mencipta adalah Allah. Nah, di sinilah saya katakan bahwa harus mendudukkan masalah akidah ini dari dasar. Kekeliruan pertama, orang yang menjadikan perantara, mereka keliru dalam memahami kesyirikan. Menurut mereka, kesyirikan itu hanya terjadi pada rububiyah. Artinya, kalau ada orang yang menyatakan ada pencipta selain Allah, baru syirik. Ada pengatur selain Allah, baru syirik. Ada raja selain Allah, baru syirik. Adapun kalau seandainya ada yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka ini tidak syirik. Di situ belajar akidah itu harus dari dasar, sehingga mempunyai pondasi kuat, sehingga bisa menatap masalah-masalah dengan dasar akidah tadi. Ya, pada ikhwan itu. Jadi kesalahan mereka pertama adalah salah dalam memahami kesyirikan. Kesyirikan menurut mereka hanya pada rububiyah. Sedangkan pada uluhiyah, pada jenis ibadah, tidak ada kesyirikan. Makanya mereka mengatakan, kalau saya minta kepada orang mati, agar orang mati ini menyampaikan hajat kepada Allah, bukan kesyirikan. Kenapa? Karena saya masih meyakini Allah Maha Pencipta, pengatur, berkuasa. Saya tidak minta, saya tidak menganggap ini mencipta, mengatur, berkuasa. Saya tetap meyakini Allah yang mengatur, mencipta, berkuasa. Tapi ini hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Menurut mereka yang seperti ini bukan. Menurut kita kesyirikan. Bukan menurut kita. Menurut Al-Quran itu kesyirikan. Karena itulah orang-orang kafir Quraisy dahulu. Coba perhatikan sekarang ayat yang dibawakan oleh pensyarah. Surat Yunus ayat 18. Perhatikan ya, ayat ini baik-baik. Nanti kita akan menjelaskan di papan tulis. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'a'una 'indallah. Lihat ayatnya. Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Maksud ayat ini apa? Begini. Orang-orang kafir Quraisy menjadikan berhala Lata, Uzza, Manat, Hubal sebagai perantara mereka, antara mereka dengan Allah. Ya, antara mereka dengan Allah. Ketika dikatakan kepada mereka, engkau jangan menyembah itulah Lata, Manat, Hubal, maka mereka mengatakan, kami tidak menyembahnya. Lihat di situ, kami tidak menyembahnya. Allah menamakan di situ ibadah, sembahan. Wa ya'buduna min dunillah. Allah menamakan di situ apa? Ibadah, sembahan, beribadah. Mereka sedang beribadah. Menjadikan perantara antara mereka dengan Allah disebut oleh Allah sebagai sebuah ibadah. Maka mereka menyembah selain Allah, beribadah kepada selain Allah. Dan apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan. Mereka berkata, sembahan-sembahan itu hanya pemberi syafaat kami di sisi Allah. Orang-orang sudah mati ini, kami tidak meyakini mereka ini pencipta, pengatur, berkuasa. Hanya pemberi syafaat di sisi Allah. Memberi rekomendasi di sisi Allah bahwa fulan pantas diampuni. Fulan pantas diberikan rezeki. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya penulis di sini mengatakan fasamma hadza ibadah. Maka ini disebut sebagai ibadah. Apa maksudnya? Menjadikan antara makhluk dengan Allah perantara disebut oleh Allah sebagai ibadah. Dan ibadah tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada siapa? Allah jalla fi'ala. Paham ya? Kemudian Allah berfirman, "Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Katakanlah, surat Yunus ayat 18 ini masih. Katakanlah, apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya, baik di langit dan tidak pula di bumi? Maksudnya apa? Hei orang-orang kafir Quraisy, apakah kalian menganggap Allah itu tidak tahu? Ya, sehingga kalian mengabarkan bahwasanya, nih lo, ada orang yang dekat denganmu ya Allah, nih ada orang yang dekat denganmu ya Allah, yang ingin menyampaikan hajat kepada engkau, hajat kami kepada engkau ya Allah. Apakah kalian menganggap bahwasanya Allah tidak mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang di bumi? Kemudian Allah berfirman, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan itu. Kata penulis di sini mengatakan, samma hadza syirkan wa nazzaha nafsahu anhu. Dan ini disebut sebagai kekafiran dan Allah menyatakan dirinya bersih dari hal seperti itu. Lihat ayatnya. Saya yakin antum belum paham apa yang dimaksud oleh Syekh. Begini. Ketika kita katakan bahwasanya yang menjadikan antara ini kan prosesnya begini. Allah ya. Al-wasithah. Artinya apa? Wasithah? Perantara. Kemudian al-makhluk. Makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Mereka kan mengatakan bahwasanya mereka menjadikan perantara antara mereka dengan Allah ini adalah hanya sebatas menjadikan mereka syufa'a, pemberi syafaat. Syafaat artinya rekomendasi. Agar mereka ini dekat dengan Allah. Jadi tugasnya wasitah merekomendasikan orang-orang ini di sisi Allah. Agar mereka ini dekat dengan Allah. Sampai sini paham? Paham. Maka Syekh kemudian mengatakan, dalam surat Yunus ayat 18 Allah mengatakan, wa ya'buduna min dunillah. Orang-orang ini ya'budun. Lihat kata-kata ya'budun pada ayat itu. Ya. Antum bisa cek. Ini yang diinginkan oleh Syekh. Nih. Mereka menyembah selain Allah. Menyembah selain Allah. Ini selain Allahnya. Yang tidak bisa. Apa itu? Wa ya'buduna min dunillah ma la. Hah? Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Yang mana selain Allah ini tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa menahan mudarat. Lihat di sini, Allah mengatakan dan makhluk-makhluk itu ya'budun, menyembah selain Allah. Jadi mereka ketika menjadikan perantara antara mereka dengan Allah disebut oleh Allah sebagai apa? Menyembah, beribadah. Ini inti pembicaraannya. Mereka menyebut bahwa Allah menyebut bahwa makhluk yang menjadikan antara mereka dengan Allah perantara disebut oleh Allah sebagai apa? Ya'budun, beribadah. Berarti beribadah kepada siapa? Selain Allah. Kesyirikan tidak? Kesyirikan. Paham sampai sini? Ya. Jadi ketika mereka berhujjah, beralasan, kami tidak anggap sebagai pencipta kok. Kami tidak beribadah kok kepada mereka. Kami tidak minta kok kepada mereka. Hanya sekedar pemberi syafaat. Apa tadi syafaat? Rekomendasi. Agar si makhluk ini, tujuannya rekomendasi untuk apa? Agar si makhluk ini, dekat dengan siapa? Allah. Paham? Ini hujah mereka. Maka kita jawab, Allah yang menyatakan, yang menjadikan perantara disebut sebagai menyembah. Ya'budun, beribadah. Berarti beribadahnya kepada siapa? Allah. Paham sampai sini? Alhamdulillah. Ayat selanjutnya, masih Yunus ayat 18. Ya. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Lihat ayatnya. Katakan wahai Muhammad, apakah kalian memberitahukan kepada Allah sesuatu yang Allah tidak tahu, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Ada enggak Allah tidak tahu apa yang ada di langit dan apa yang di bumi? Tidak tahu. Apa maksud ayat ini? Katakan wahai Muhammad, apakah kalian memberitahukan kepada Allah sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah yang ada di langit, yang ada di bumi? Maksudnya begini, ini kan orang-orang kafir Quraisy, mereka menganggap bahwa kami ketika menjadikan perantara antara makhluk dengan Allah itu sebagai pemberi syafaat, memberi rekomendasi. Wahai Allah, ini namanya si fulan, baik orangnya. Ini namanya si fulan, baik orangnya. Ini berarti memberitahu siapa? Allah. Maka dijawab kata Allah, katakan wahai Muhammad, apakah kalian memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahui di langit dan di bumi? Enggak perlu. Allah maha tahu. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Lihat, Allah menyebut bis ini sebagai kesyirikan. Nah, itu makna penulis, dan ini disebut sebagai kesyirikan. Begitu cara baca kitab. Ana yakin kalau antum tidak dijelaskan seperti ini enggak akan paham. Betul tidak? Ya. Ini Pak, para ikhwan, itu maksudnya. Jadi hati-hati ketika para ulama menyebutkan ayat. Ayatnya mungkin kita tahu, oh Quran surat sekian. Tapi pendalilan dari ayat itu di mana? Itu yang penting. Paham ya? Nah, itu yang memerlukan guru, bukan gurunya hanya saya, tidak, tetapi itu yang memerlukan guru. Belajar dengan seorang yang bisa menjelaskan. Paham ini para ikhwah? Jadi, ya, sekali lagi Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan ayat ini, surat Yunus, untuk mendalili bahwasanya orang yang menjadikan antara makhluk dengan Allah perantara itu berarti dia telah beribadah kepada perantara. Kenapa? Karena Allah menamakan ibadah. Ya'budun, menyembah, beribadah kepada selain Allah. Dan kepada selain Allah, hukumnya kesyirikan. Makanya disebut oleh Allah di akhir ayat, Subhanahu wa ta'ala mayusyirikun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang telah mereka syirikkan. Nah. Baik, cukup sampai itu dulu. Kalau ada pertanyaan maka dipersilahkan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Bagaimana dengan doa yang contohnya ada berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah doa ini juga menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wasithah? Dan apakah itu mudahanah dan muazanah? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan ini maksudnya adalah seperti misalkan seseorang berdoa begini. Ya Allah, dengan berkat nabimu, berikanlah rezeki kepadaku. Paham pertanyaan ini seperti itu. Ya Allah, dengan berkat nabimu, berikanlah kesembuhan kepadaku. Maka, apa hukumnya ini? Wallahu alam, khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan dia kesyirikan. Dan ada yang mengatakan dia adalah tidak kesyirikan tetapi sarana daripada kesyirikan akbar. Dan dia perbuatan mengada-ngada dalam agama Islam. Kenapa demikian? Karena para sahabat Nabi radhiyallahu anhum belum berdoa seperti ini. Kebiasaan mereka, ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, maka mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW, meminta kepada Nabi Muhammad SAW yang masih hidup untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kebiasaan mereka ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Adapun sesudah Nabi Muhammad SAW meninggal, maka mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala langsung. Contoh misalkan. Ketika di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah terjadi paceklik, kekeringan, kering kerontang, musim kering, ya, tidak turun hujan, maka mereka melakukan sholat istisqa. Ketika sholat istisqa, maka Umar bin Khattab mengatakan, ya Abbas, ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abbas, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istisqi bina. Minta hujanlah kepada Allah untuk kita. Lihat di sini, Umar bin Khattab mengalihkan permintaan agar orang berdoa yang asalnya ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup kepada Nabi Muhammad SAW, maka ketika Nabi Muhammad SAW meninggal kepada orang yang masih hidup. Yang masih hidup. Yaitu Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Paham ini para ikhwah? Maka wallahu alam pendapat yang lebih kuat, barang siapa yang berkata seperti ini, ya Allah, dengan berkat nabimu maka berikanlah aku jodoh. Yang kedua, maka jawabannya ini adalah perbuatan mengada-ngada. Belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya secara umum. Dan dikhawatirkan dia menghantarkan kepada syirik. Adapun kalau ada orang berkata, "Ya Allah, dengan syafaat nabimu ampunilah aku." Maka ini berarti dia mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Tidak mengapa ini. Kalau yang seperti ini tidak mengapa. Kenapa? Karena dia minta syafaat Nabi Muhammad SAW kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu. Apakah itu mudahanah? Mudahanah adalah melakukan sesuatu yang menurunkan agama, merelakan agama untuk kepentingan duniawi. Ini namanya mudahanah. Dan ini tercela. Dan bisa dikhawatirkan dia menghantarkan kepada kesyirikan atau kekufuran. Tergantung mudahanah yang dia lakukan. Tetapi yang boleh adalah mudarat. Mudarat adalah melakukan sesuatu yang kurang afdal untuk mempertahankan agamanya. Maka ini tidak mengapa. Maka ini tidak mengapa. Muwazanah yaitu menghukumi seseorang bahwa orang tersebut mempunyai dua timbangan. Dua timbangan. Seperti misalkan, si fulan adalah ahli bid'ah, tetapi si din ahli sholat, berdakwah, tetapi punya kebaikan yang banyak. Nah ini tidak boleh. Muwazanah seperti ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena nanti ketika kita menghukumi seseorang ahli bid'ah, kemudian kita sebutkan kebaikan-kebaikannya, hukuman tersebut akhirnya hilang. Bias. Paham maksud saya? Itu namanya muwazanah. Jadi kalau seandainya untuk menyebutkan bahwa si fulan adalah ahli bid'ah, pelaku kesyirikan, maka tidak perlu disebutkan kebaikannya. Tapi si din itu orang sugih, membuat masjid banyak, ma'anu. Akhirnya hukum ini menjadi bias, tidak manfaat. Itu namanya apa? Muwazanah. Yang tercela. Adapun kalau seandainya dalam bukan dalam tahap untuk menghukumi seseorang, tetapi untuk menceritakan keadaan seseorang, maka tidak mengapa. Si fulan begini, si fulan, tetapi dia juga begini, si fulan begini, tapi dia juga begini, ya tidak mengapa. Allahu a'lam. Apakah ada tuntunannya bagi orang yang batal keislamannya untuk mengulang mengucapkan kalimat syahadat? Maka jawabannya adalah kalau seandainya dia memang murtad, keluar dari agama Islam, maka pada saat itu dia wajib bersyahadat kembali dengan disaksikan oleh sebagian dari kaum muslimin. Ya, sebagian dari kaum muslimin. Wallahu a'lam. Apakah batal keislamannya jika orang yang beragama pergi ke dukun dengan alasan darurat? Siapa yang bertanya? Apa maksud darurat? Ada yang berani menjawab? Apa contoh darurat? Ayo, tunjukkan jarimu. Misalkan darurat adalah seseorang ingin menikahi perempuan. Sudah dilamar 3 kali, ditelak terus. Apakah ini darurat? Ini tidak darurat. Darurat itu adalah apabila tidak dikerjakan, maka dikhawatirkan hilang akal atau hilang nyawa. Ya, hilang akal atau hilang nyawa. Contoh misalkan, seorang yang luka parah. Kalau lukanya di kepala. Kalau seandainya dia mandi junub, kebetulan pas malam itu dia junub. Luka-luka junub. Ya. Kemudian otomatis dia subuhnya harus mandi junub. Kalau dia mandi junub, mungkin dia mati. Maka boleh dia bertayamum. Karena dalam keadaan darurat. Itu baru darurat. Kalau tidak makan di padang pasir, mati. Tapi di hadapannya cuma ada bangkai babi. Maka boleh dia makan untuk mengisi, sekedar mengisi perutnya. Bukan sampai kenyang. Hanya sebatas darurat. Wad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat ditakar sesuai dengan keperluannya, kedaruratannya. Maka apa darurat pergi ke dukun? Tidak ada darurat pergi ke dukun. Sakit parah, ya, maka jawabannya tidak pergi ke dukun jawabannya. Atau solusinya, solusinya adalah berobat ataupun diruqyah. Jadi saya mempermasalahkan kata-kata darurat karena dia menyebutkan dengan alasan darurat. Adapun hukum pergi ke dukun sudah ma'ruf. Man atakahinan awarrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Hadis riwayat Imam Ahmad. Barang siapa yang mendatangi seorang dukun, tukang ramal ataupun arraf, tukang ramal yang telah ramalan yang akan datang, lalu dia percaya dengan apa yang diucapkan si dukun tersebut, maka ia telah kafir dengan apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, man ata kahinan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Siapa yang mendatangi dukun lalu ia bertanya tentang sesuatu, bertanya saja, belum mesti percaya, bertanya saja, maka tidak diterima sholat apapun darinya selama 40 hari 40 malam. Berarti sholat yang dia kerjakan itu nihil nilainya. Dan Imam Nawawi mengatakan sholat yang nihil tersebut tidak bisa diqadha karena gugur kewajiban tapi tidak ada pahala. Gugur kewajiban tapi tidak ada pahala. Wallahu a'lam. Apakah termasuk mengingkari disalah orang yang tidak mau menerima hadis sahih, lebih mengutamakan hadis lemah atau palsu? Maka jawabannya tergantung apa yang dimaksud tidak mau menerima. Apakah mengingkari hadis sahih? Ya. Kalau seandainya dia mengingkari hadis sahih dengan hatinya, maka dikhawatirkan dia termasuk daripada orang yang mengingkari risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau seandainya dia mengingkarinya karena syubhat, karena takwil, ada sesuatu di dalam pikirannya, ada pendapat yang membuat dia susah menerima hadis sahih, dia lebih menerima hadis lemah, maka ini tidak dihukumi secara kekufuran secara langsung, tapi iqamatul hujjah, terus dinasihati, terus dinasihati. Ya Allah. Akhir-akhir ini saya merasa gelisah dan terasa sesak di dada, Ustaz, dan menangis tanpa sebab. Setiap sholat ataupun membaca Al-Quran saya mudah menangis. Saya merasakan ketakutan akan kematian. Padahal saya tahu kematian adalah qadarullah. Namun saya tetap takut karena saya tahu amal saya sedikit dan belum tentu diterima Allah. Mohon nasihatnya bagaimana kiat agar tenang dan berlapang dada. Maka jawabannya adalah mengingat kematian ibadah. Nah, sebelum saya sebutkan kiat ya. Mengingat kematian artinya mengingat bagaimana nanti kita mati. Mengingat kita akan dicabut nyawanya oleh Allah. Dimasukkan ke dalam kubur. Dipisahkan ruh kita dari jasad kita. Kemudian ruhnya diangkat ke langit. Diterima atau tidak. Diingat itu, ini termasuk ibadah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasul SAW riwayat Imam Tirmidzi, aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Perbanyaklah sesuatu yang memutuskan kelezatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasul SAW mengatakan, aktsiru dzikra hadzimil ladzat, fa innahu man dzakarahu fi dziqin illa wassa'ahu. وَمَنْ ذَكَرُوا فِي سَعْهِ إِلَّا ضَيَّقَهُ. Perbanyaklah sesuatu, mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan. Tidaklah orang mengingat kematian di dalam keadaan dia punya masalah banyak, gelisah, kecuali akan melapangkan hatinya. Dan tidaklah dia mengingat kematian dalam keadaan lapang, kecuali akan menyempitkan hatinya, membuat dia bersiap-siap untuk menghadapi kematian tersebut. Maka asal hukumnya mengingat kematian adalah ibadah. Cuma yang kedua, Bukan berarti dengan mengingat kematian kemudian dia takut dan akhirnya berputus asa. Tetapi mengingat kematian tersebut membuat dia melakukan tiga hal. Yang pertama, ta'jilu taubah, bersegera bertobat. Yang kedua, qana'atul qalbi, puas hati dengan pemberian Allah. Yang ketiga, nasyatul ibadah, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh seorang ulama abad ke-5 Hijriah, Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah, yang dinukil perkataannya oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab At-Tadhkira bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Jadi, mengingat kematian yang terpuji adalah yang membuat seseorang tambah taat kepada Allah, tambah puas dengan pemberian Allah, semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang membuat seseorang akhirnya gelisah, kemudian gundah gulana, putus asa dari rahmat Allah, maka ini tidak benar. Itu adalah gangguan syaitan. Nah, kiat-kiatnya agar hati tenang, bacalah Al-Quran. Saya pernah merasakan seperti orang yang bertanya ini. Waktu itu saya sakit, lumayan keras, sudah di sini saya. Kemudian, seperti sudah mau mati. Antum aja gak tahu. Seperti sudah mau mati. Kenapa? Karena saya sakit panas, meriang seperti biasa, kemudian dibawa ke dokter, diberi obat yang dosisnya terlalu tinggi. Kemudian kena mah, lambung, dan semisalnya sampai tambah parah. Kemudian akhirnya sembuh. Sembuh hari itu, tetapi besoknya harus umroh. Jadi keadaan diri masih goyang. Masuk pesawat itu gemetaran. Kemudian ingat mati. Ingat mati. Nanti kalau mati, bagaimana anak-anak? Kalau mati, bagaimana istri? Siapa lakinya pulang? Keringat dingin, subhanallah, tidak tenang. Kemudian saya mencoba merebahkan diri karena waktu itu umrah saya dapat kursi bisnis. Saya mencoba melebahkan diri. Kemudian saya mencoba murojaah Quran. Perlahan-lahan perasaan gelisah gundah gulana tersebut hilang. Benar-benar Al-Quran adalah syifa wa hudan wa rahmah lil mu'minin. Penyembuh, petunjuk, dan memberi kasih sayang terhadap orang beriman. Sering-seringlah baca Al-Quran yang sedang gundah gulana hatinya. Wallahi billahi tallah. Demi Allah, demi Allah, demi Allah, hati akan tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bizikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Kemudian kiat yang kedua agar tenang hatinya, tidak dihantui dengan rasa takut mati, yaitu ambil air wudu. Kemudian setelah itu bersolat 2 rakaat dan berdoalah kepada Allah. Yang ketiga, berhusnudzan kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Aku sesuai dengan sangkaan hambaku kepadaku. "In dhanna bi khair fa khair wa in dhanna bi syarr fa syarr. Falyadhun bi ma syaa." Jika ia mengangkatku dengan baik, maka akan baik baginya. Jika ia menyangkaku dengan buruk, maka akan buruk baginya. Maka hendaknya seorang hamba sesuai dengan sangkaannya terhadapku. Maka berprasangkalah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Kemudian berdoa, jangan lupa berdoa. Al-du'a miftahu li khair. Doa adalah kunci segala kebaikan. Berdoa agar tenang hati, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Berdoa, macam-macam doa yang memudahkan seseorang untuk tenang hatinya. Saya mau bertanya, jika merasa doanya terkabul apabila setiap berdoa lewat perantara yang telah meninggal, apakah itu tandanya keluar dari keislaman? Sedangkan belum tahu kalau hal tersebut dapat menyebabkan keluar dari keislaman. Ini maksud pertanyaan ini adalah seseorang berdoa dengan perantara, tapi kerancakannya kabul dan dia merasa kabul. Apakah perasaan seperti itu mengeluarkannya dari Islam? Maka jawabannya, kalau seandainya perbuatan itu sudah berlalu, artinya sudah terjadi, maka bertobatlah kepada Allah. Karena menjadikan perantara antara seseorang dengan Allah termasuk kesyirikan. Tapi kalau seandainya perbuatan tersebut belum terjadi, maka jangan melakukan itu. Ya, jangan melakukan perbuatan tersebut. Wallahu a'lam. Ada ikhwan saleh, ini pasti dari perempuan, yang punya suara dan hafalan masya Allah, mau dengan saya. Dan juga usianya 3 tahun lebih muda dari saya. Karena saya merasa minder dengannya yang jauh dari saya. Saya pun memberitahukan semua keburukan saya kepadanya, agar dia tidak memilih saya. Saat ini dia menunggu masa iddah saya habis. Janda berarti ini katanya. Apakah yang saya lakukan itu baik saja atau bagaimana Ustaz? Sebab jodoh itu sekufu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang perempuan jika ingin mencari calon lelaki yang pantas untuknya, maka amalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Imam Tirmizi, "Idza ja'akum man taradhana dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Jika datang kepada kalian lelaki yang baik agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia dengan anak perempuan kalian. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardh aw fasadun kabir. Kalau seandainya kalian tidak melakukannya, wahai para wali perempuan, maka terjadi kegentingan di atas muka bumi dan kerusakan yang merata. Maka saya nasihatkan kepada perempuan ini yang sedang menunggu masa iddahnya selesai, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jika memang setelah masa iddah nanti lelaki tersebut melamar si perempuan tersebut, maka terimalah. Karena dia baik suaranya, baik hafalan Al-Quran, banyak hafalan Al-Quran. Tetapi ingat, suara yang bagus membaca Al-Quran dan hafalan yang banyak bukan standar lelaki tersebut baik agamanya. Bukan standar lelaki tersebut baik akhlaknya. Maka saudari harus teliti, cek dan recek lagi. Apakah hafalan Al-Qur'annya banyak tetapi agamanya bagus? Agama bagus dari dua sisi. Dia memiliki ilmu agama yang bisa menjadi pemimpin nanti di rumah tangga. Dan yang kedua, dia mengamalkan ilmu tersebut. Ini yang disebut dengan bagus agamanya. Kemudian bagus akhlaknya. Ingin melihat bagus akhlaknya, lihat kelakuannya terhadap orang tuanya. Apakah bagus akhlaknya atau tidak? Nah, ini para ikhwan. Adapun perkataan, bukankah sebab jodoh itu sekufu? Sekufu yang dimaksud adalah seagama Islam. Itu yang paling utama. Sama-sama beragama Islam. Adapun yang satu hafalannya 30 juz, yang satu hafalannya juz 30, tidak mengapa. Ya, adapun yang satu kaya, satu miskin, maka tidak mengapa. Karena yang menjadi ukuran adalah seagama. Maka saya nasihatkan, selama anti dalam masa iddah, maka jangan pernah berhubungan. Dan jangan pernah keluar rumah. Dan jangan pernah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Tetapi selesaikan masa iddah, baru setelah itu bukalah lembaran baru dan terimalah kumbang yang datang tersebut dengan baik. Ya. Cukup kiranya ini yang bisa kita sampaikan. Jangan pian ingat cuma kumbangnya lah. Dari tadi perantara-perantara kan diingat perataan. Subhanakallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.